Kan bakta arit tu bayang pata, kan bayang taplang kebuka ija, tamuhut hase padesi ama mala mutumung si gunca. Nitajum rang laut yang hua, perahu petahana medaya, kan hanggu sayang tanyole Allah, tapi hikmah tan tak kira. Kadang menyogu bilu be, kiban ku ale tanyo lam donya. Gujo pangkat ngan jabatan, dan Fir'un kadang tadua kuasa. Kadang menyokaya tanyo, tau karun durjana gepelaga bacu deruman kadangan tongan nurakan beta syukur yang di Tuhan walaupun yang kan lagi tahawa. Kan bakta arit tu bayang pata, kan bayang taplah kebuka ija, tamuhut hase padesi ama mala mutumung si gunca. Mata tenangan tak pandang nekalan kiban urung yang buta. Gaki timang batalangka kiban ke susah urung yang cidra. Tak di adepan dudri gop nengim di emeti kahanana. Rumah kaya kan ngembusa saudara tanyo merumohana. Beta syukur yang beri Tuhan walaupun nyankan lagi tadanda. Kilat semeluh bahujung laut teka ujian red dengan gelante yang kaduh gebri jaga beluput takut gecabut si puput.